Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liyudhirahu ala dini kullih wakafa bilahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِ فِي دِينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan izin dan takdirnya di malam yang mulia ini kita dikumpulkan di salah satu bait min baitillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, untuk belajar bersama, untuk murojaah dari sebuah karya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala, yang mana insyaallah taala di malam ini kita akan masuk kitab Syiam. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan dari Kitabul Hajj. Karena pada hari atau bulan ini kita di posisi Jumadal Akhirah. Kemudian kita akan masuk bulan haram, yakni Rajab. Kemudian Sya'ban. Kurang 3 bulan kita akan masuk bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini salah satu doa para salafun salih. Di mana mereka mendahului sebelum Ramadan memperbanyak siam di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban ini juga dikatakan oleh sebagian ulama Syahrul Qura, bulannya para penghafal-penghafal Al-Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran. Sehingga yang kita belum mampu, sebagian para ulama, di antaranya Amr Qais Al-Mula'i, itu kalau Sya'ban menutup tokonya. Untuk apa? Untuk mengejar Al-Quran. Bukan Ramadan tutupnya, tapi bulan Sya'ban. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wujubi shaumi Ramadana wa waqtihi. Bab kewajiban puasa Ramadan dan yang berkaitan dengan waktunya. Ahibati fillah, puasa Ramadan ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana telah kita pelajari. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Bahkan baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam selama hayat beliau sampai beliau wafat beliau pada tahun ke-11 Hijriah di Rabiul Awal, beliau selama hayatnya menangi atau melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Ini yang dialami oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berkata Habibullah Ta'ala, Saumu syahri Ramadana ruknun min arganil Islam. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan rukun dari salah satu rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudillah. Dan puasa Ramadan ini merupakan salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ma'lumun minad dini bidarurah. Suatu perkara yang diketahui secara mendasar di dalam agama kita Islam. Wa yadulu alaihi alkitabu wa sunnatu wal ijma'u. Hal tersebut telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, kewajiban siam Ramadan. Kemudian di dalam as-sunnah dan juga di dalam ijma'. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Ila qawlihi ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unjila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Jalla Jalaluhu selanjutnya, beberapa hari yang telah ditentukan adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kata Allah Jalla Jalaluhu selanjutnya, oleh karena itu barang siapa di antara kalian hadir berada di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Wa mana kutiba furido. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat kutiba. Kutiba maknanya diwajibkan. Wa qala faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman lagi, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Wal amru lil wujub. Hal ini merupakan sebuah perintah, dan sebuah perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Sekarang kita akan masuk dalil dari sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, wa dhakara minha shaumar ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihima. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahasanya Islam itu dibangun di atas lima pondasi, dan beliau menyebutkan salah satunya adalah pondasi tersebut berpuasa di bulan Ramadan. Wal ahadithu fi dalalati ala fardiyatihi wa fadlihi katsirun masuratun. Hadis-hadis yang menetapkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan serta keutamaan bulan berpuasa bulan Ramadan sangatlah banyak dan sangat masyhur, banyak diketahui oleh kaum muslimin. Wa ijma'ul muslimuna 'ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kafar. Oleh karena itu kaum muslimin telah berijma, mensepakati bahwa diwajibkannya tentang puasa Ramadan, dan barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kafir. Dia kafir. Berkata Habibullah Ta'ala, selanjutnya kata Syekh, wal hikmatu fi syar'iyyati siyami anna fihi tazkiyatan li nafsi wa tadhiran wa tankiyatan laha minal akhlati radiati wal akhlaqi radilati li'annahu yudayyiqu mujariya as-syaitan fi badanil insan. Hikmah disyariatkannya berpuasa adalah bahwa dengan berpuasa itu akan menyucikan jiwa, akan membersihkan dan menyuci jiwa dari apa? Dari sifat-sifat tercela, dari akhlak-akhlak yang rendahan. Karena puasa akan menyebabkan, akan mempersempit syaitan, jalannya syaitan di dalam tubuh Bani Adam, di dalam tubuh manusia dengan berpuasa. Ini hikmah disyariatkannya berpuasa. Li'ana syaitana yajri min ibni Adam majriyad dam. Karena syaitan itu akan berjalan atau mengalir dalam tubuh Bani Adam, dalam tubuh manusia, itu mengikuti aliran darah. Fa idza akala aw syariba inbasatat nafsuhu li syahawati wa da'ufat iradatuha wa qallat raghbatuha fil ibadat والصوم على العكس من ذلك. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, maka jika manusia itu makan, minum, maka jalan syahwatnya itu akan membuka, akan melebar dengan makan dan minum itu. Makan, minum itu akan membuka syahwat, akan memperlebar syahwat. Dengan makan dan minum juga akan mengendorkan semangat. Mengendorkan semangat. Yani mengendorkan semangat, keinginan untuk beribadah pun menjadi melempem dengan makan dan minum. Sementara kata saya Habibullah Ta'ala, wasawmu alal aksi min dhalik. Dengan berpuasa bisa melawan semuanya tadi. Dari membukanya, melebarnya syahwat, melempemnya beribadah, kemudian kendornya beribadah, semuanya itu akan dilawan dengan berpuasa. Wa fi shaumi tashidun fi dunya wa sahawatiha wa targhibun fil akhirah. Begitu juga dengan berpuasa, ini akan menjadikan seseorang itu memiliki sikap zuhud terhadap dunia dan berharap terhadap akhirat. Wa fihi ba'isun 'ala al-adfi 'ala al-masakin wa ihsasun bil 'alamihim lama yaduquhu as-sha'imu min 'alami ju'i wal 'atas. Dengan berpuasa ini akan mendorong seseorang, akan muncul pada diri seseorang rasa kasih sayang, mengasihi terhadap orang-orang miskin. Karena orang-orang yang berpuasa ini ikut merasakan, mencicipi derita orang-orang miskin, akan ikut merasakan deritanya orang-orang miskin. Juga dengan berpuasa seseorang akan merasakan pedihnya haus dan lapar. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, li'anna shauma fi syar'i huwa al-imsaku biniyatin an asya'in makhsusatin min aklin wa surbin wa jima'in wa ghairi dhalika mima warada bihi asyar'u wa yadba'u dhalika al-imsaku anil rafasi wal fusuq. Kemudian kata saya, karena itu dengan berpuasa, menurut pengertian secara secara syariat, secara agama, itu imsak, menahan diri dari apa? Dari niat makan, minum, jima, dan lainnya yang ditetapkan di dalam syariat. Dengan diikuti menahan diri dari perbuatan rafath dan fusuk, yakni perbuatan kotor dan kefasikan. Qala Habibullah Ta'ala, wa yabtadi'u wujubu shaumi al-yawmiyyi بِطُلُعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَّضُ Al-mu'taridu fil ufuq wa yantahi biguru bisams. Berpuasa dalam satu harinya, berpuasa dalam satu harinya itu diawali dengan terbitnya fajar kedua, yaitu semburat putih yang melintang di ufuk timur, dan berakhir itu biguru bisams, dengan terbenamnya matahari. Qala Allahu ta'ala, fal'ana bashiruhun, yakni az-zawjat, wabtagu ma kataballahu lakum, wakulu wasrabu hatta yatabayan lakumul khaitu al-abiyadu minal khaiti al-aswadi minal fazri summa atimu siyama ilal lail. Kata Allah Jalla Jalaluh, maka sekarang campurilah, yakni jauzat, campurilah istri-istri kalian dan ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Zal untuk kalian. Kemudian makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Atimu siyama ila lail, sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Ikhwani fidina azzakumullah. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa mana yatabayyana lakumul khaitu al-abiyadu minal khaiti al-asfadi minal fajri, ya'ni an yataddiha bayadun nahari min sawadil lail. Makna dari ayat hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, yakni putih siang hari itu bisa dibedakan dengan gelapnya ketika malam. Wa yabda'u wujubu shaumi syahri ramadana idza ulima dukhuluhu. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara mengetahui bulan Ramadan itu benar-benar sudah tiba. Dengan apa kita mengetahuinya? Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu dimulai manakala telah diketahui masuknya, yakni pada bulan Ramadan. Benar-benar sudah masuk bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi salasatu turuqin. Dan untuk mengetahui bahwa bulan Ramadan itu telah masuk, para ulama kita membimbing itu dengan tiga cara. Dengan tiga cara kita untuk mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu telah masuk. Baik, kita lihat sekarang kata Syekh Habibullah Ta'ala, at-tariqatul ula ru'yatu hilalihi. Cara yang pertama untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini sudah masuk, yakni telah terlihatnya hilal, yakni melihat tanda awal bulan Ramadan, itu hilal. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, faman syahida minkum syahara falyasum. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Wa qala Nabi wa alaihi salatu wassalam, sumu li ra'yati. Dalil dari as-sunnah. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam mutafakun alaihi, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima, baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, berpuasalah kalian berdasarkan ru'yat. Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yat, jadi melihat hilal. Faman ra'a al-hilala binafsihi wajaba alaihi shaumu. Maka barang siapa yang melihat hilal walaupun sendiri, maka dia harus berpuasa. Ini cara pertama untuk melihat bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk. Dengan apa? Dengan ru'yatu hilalihi. Dengan melihat hilal, yakni melihat tanda awal bulan Ramadan. Kemudian at-tariqatu tsaniyatu, cara yang kedua untuk mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu telah masuk, syahadatu ala ru'yati aw al-ikhbaru anha, kesaksian atas ru'yat atau pemberitahuan, pengumuman tentangnya bahwa telah terlihat hilal. Fayusamu biru'yati adlin mukallafin wa yakfi ikhbaruhu bidhalik. Dan puasa itu dilaksanakan berdasarkan rakyat dari laki-laki yang adil, laki-laki yang mukalab, adil yang mukalab. Mukalab di sini yang akil dan sudah balik. Sedangkan adil diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Faqih fi Zamanil Asr Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau menyatakan di dalam syarah umumtinya bahwasanya orang yang adil itu adalah orang yang istiqamah agamanya. Dia tidak fasik. Dia tidak fasik. Dia termasuk orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini dan tidak melakukan dosa-dosa besar serta terus tidak terus-menerus tidak bercomberan melakukan dosa-dosa kecil. Ini adil. Orang yang adil adalah orang yang selamat, yang bersih dari berbagai kefasikan. Yang dikatakan oleh Syekh di situ di Syarah Mumti, nanti bisa dilihat di halaman 323 sampai 325. Kalaupun orang tadi telah berbuat fasik, melakukan suatu kefasikan, kemudian dia bertobat, dengan tobatnya ini bisa menghapus sikap fasik pada dirinya, sehingga dia kembali menjadi seorang yang adil. Ini juga masuk orang yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kata sahabatullah ta'ala sesoleh Fauzan, fayusamu bi'royati adlin mukallafin wa yakfi ikhbaruhu bidhalik. Puasa itu dilaksanakan berdasarkan ru'yat dari laki-laki adil yang mukallaf, dan pemberitahuannya tentang telah terlihatnya hilal tersebut itu telah menyebar, telah menyukupi. Ini dengan cara yang kedua untuk melihat bahwasanya bulan Ramadan tersebut telah masuk. Oleh karena itu, Sahabiyun Jalil Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bercerita, liqauli Ibnu Umar, tara nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisyamihi. Ini berdasarkan ucapan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahasanya ketika itu orang-orang melihat hilal, lalu aku menghadap, mengabarkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa aku telah melihat hilal. Maka beliau pun berpuasa, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, juga disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Al-Hakim. Begitu juga Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih mensahihkan di dalam Irwa Al-Ghalil di hadis 908. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk cara yang ketiga untuk mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu telah masuk. Akan tetapi sebelumnya, ikhwani fiddin azzakumullah, sebagian kaum muslimin itu ada yang menentukan masuknya bulan Ramadan itu dengan ilmu hisab atau ilmu falak, yakni ilmu perbintangan. Maka para ulama kita banyak yang berbicara bagaimana menentukan awal bulan Ramadan dan menentukan awal Syawal itu dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi di dalam majmu' fatwa beliau, di fatwa 207, nomor 207, beliau menyatakan bahwasanya seseorang yang bersandar pada ilmu hisab dalam hal menentukan hilal, maka ini termasuk muhdats, termasuk perkara yang beda. Begitu juga lajnah daimah, para ulama yang tergabung di dalam lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaihi, termasuk perbuatan bid'ah ketika menentukan ataupun menetapkan, memulai atau mengakhiri beberapa amalan ibadah tanpa melakukan ru'yah, sebagaimana disebutkan di dalam lajnah daimah di halaman 104 sampai 106. Al-Imam Al-Faqih di zaman al-Asr, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga seperti itu pendapat beliau, bahwasanya menentukan awal bulan Ramadan dengan ilmu hisab atau ilmu falah itu adalah perkara yang bid'ah. Beliau sebutkan di dalam Syarh Mumti di halaman 314. Wallahu alamu biswab. Ini yang berkaitan dengan penentuan masuknya bulan Ramadan. Hada wallahu alam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumidin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. المؤذن يؤذن.